Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakum Allah wa iyakum. Kita melanjutkan kajian kita, hadis yang keberapa ya? 1100 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Abdul Samad dan Affan. Ya. Qala, keduanya berkata, haddatsana Hammad. Berkata Affan dalam hadisnya, akhbarana Abu Zubair. Dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ra'aitu ka'anni fi dir'in hasinah. Aku melihat, ya, aku bermimpi seakan-akan aku berada di sebuah benteng yang kokoh. Wa ra'aitu baqaran munharah, dan aku melihat sapi yang disembelih. Fa'awaltu anna dir'al hasinah al-madinah. Maka aku mentakwil mimpiku bahwasanya benteng yang kokoh itu adalah kota Madinah. Wa annal baqar huwa wallahi khair, dan bahwasanya sapi itu demi Allah kebaikan. Dan Imam Ahmad memberikan tambahan, faqala li ashabihi, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, law anna aqamna bil Madinah. Ini kisah ketika di perang Badar ya. Bagaimana kalau kita bertahan di kota Madinah saja? Fa in dakhalu alaina fiha qatalnahum. Jika mereka masuk ke kota Madinah, kita perangi mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wallahi ma dukhila alaina fiha fil jahiliyah. Fa kaifa yudkhal alaina fiha fil Islam? Mereka berkata, wahai Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah tidak pernah sekalipun kota Madinah dimasuki untuk digempur, maksudnya diserang begitu. Maka bagaimana dalam Islam hendak dimasuki musuh? Faqala Affan fi hadithihi, Affan berkata dalam hadisnya, faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, sya'nukum idan, kalau begitu itu urusan kalian, maksudnya ya sudah, ya terserah kalian saja. Qala fala bisalamatahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai baju besinya. Faqala al-ansar, lalu orang-orang Ansar berkata, radadna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'yah. Ya, kita sudah menolak pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'u faqalu, lalu mereka pun datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Nabi Allah, sya'nuka idzan. Mereka berkata, ya Rasulullah, terserah engkau sajalah ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu laysa linabiyyin idza labisa lu'lamatahu an yadh'aha hatta yuqatil. Sesungguhnya tidak pantas seorang nabi apabila telah memakai baju besi untuk kemudian ia meletakkannya lagi sampai ia berperang. Artinya seorang nabi itu pantang mundur. Kalau sudah memakai baju besi, tidak ada kata mundur lagi. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanad perawi-perawinya thiqat, sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi Abu Zubair di sini, ya, dia seorang mudallis. Dan mudallis apabila meriwayatkan dengan an, tidak diterima. Dan ternyata di sini Abu Zubair meriwayatkan dengan lafaz an. Iya. An itu dari, Berbeda dengan orang yang mengatakan haddatsani, haddatsani itu artinya telah bercerita kepadaku, menunjukkan dia memang mendengar langsung. Tapi kalau perkataan dari, kata-kata dari itu ada kemungkinan mendengar, kemungkinan tidak. Ya, kalau misalnya antum tidak pernah bertemu dengan Syekh bin Baz, tapi antum berkata dari Syekh bin Baz, loh, antum gak pernah dengar dari beliau, gak tahu-tahu ngomong dari gitu loh. Kita katakan siapa apa namanya wasito antum. Hatta antum misalnya mendengar dari seseorang ustad, antum berguru kepada seorang ustad, kemudian antum berkata dari ustad fulan, kata-kata dari itu ada apa, kemungkinan mendengar langsung, ada juga kemungkinan tidak mendengar langsung. Iya. Dan biasanya para ulama hadis akhi, apabila ia mendengar langsung dari gurunya, seringkali mengucapkan haddatsani. Nah, biasanya menggunakan an itu dipergunakan biasanya kalau dia la ragu atau yang lainnya. Makanya di situ ada ihtimal. Ihtimal dia mendengar, ihtimal dia tidak mendengar. Iya. Nah, apabila dia seorang perawi yang tidak mudallis, lafaz an itu diterima. Ya, dengan syarat yang pertama dia bukan mudallis, yang kedua ada kemungkinan besar ia bertemu dengan gurunya. Seperti misalnya semasa dan satu negeri. Ya, semasa dan satu negeri, dan ini pendapat Imam Muslim. Sementara Imam Bukhari mengatakan tidak hanya sebatas semasa saja, tidak sebatas satu negeri saja, tapi betul-betul harus terrealisasi bertemu antara ia dengan gurunya. Ini Imam Bukhari memang madhabnya lebih syadid ya, daripada Imam Muslim, namun pendapat jumhur lebih condong kepada pendapat Imam Muslim rahimahullah. Nah, Abu Zubair ini seorang mudallis. Dan seorang mudallis itu kalau meriwayatkan dengan an tidak diterima. Iya, tidak diterima. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata bahwa fi riwayatin li Ahmad haddatsana Jabir. Ya, Abu Zubair mengatakan haddatsana Jabir, tapi kata Syekh Albani menurutku ini waham, ya kesalahan. Iya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid. Yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari secara ringkas yang semisal dengannya, yang dalam di mana disebutkan dalam perkataannya wallahi khair fa idza humun nafar minal mu'minin yauma uhud fa idzal khair ma ja'a Allahu bi minal khair ba'd, ya demi Allah kebaikan, dan ternyata ya yang dimaksud mereka adalah yaitu kaum mukminin di perang Uhud dan kebaikan yang Allah datangkan setelah itu. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula mempunyai syahid lain dari hadis Ibnu Abbas. Ya. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, bolehnya mentakwil mimpi. Dan bahwasanya mentakwil mimpi itu diperbolehkan, tapi dengan syarat orang yang mentakwilnya orang yang betul-betul faqih. Makanya tidak sembarangan orang bisa mentakwil, Pak. Iya. Rasulullah SAW dahulu mentakwil mimpi. Berapa banyak para sahabat yang bermimpi kemudian datang kepada Rasulullah, Rasulullah takwil. Seperti disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabiat datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi mengerikan, ya Rasulullah. Apa itu? Aku bermimpi tadi malam itu sebagian tubuhmu ada di pangkuanku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau nanti akan mengasuh keturunanku. Ternyata benar, dia yang mengasuh Hasan dan Husain. Saya lupa nama sahabat ini. Iya. Lihat Rasulullah SAW di sini mentakwil. Rasulullah pernah bermimpi minum susu. Iya. Kemudian selebihnya diberikan kepada Umar. Kemudian ditanya, takwilnya apa ya Rasulullah? Ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, takwil mimpi itu termasuk bab kias. Kenapa? Karena ini seperti misalnya susu, apa kesamaannya dengan apa? Dengan ilmu. Ini kan kias. Jadi dikiaskan, oh, sama ilatnya kalau susu itu bermanfaat. Sebagaimana juga apa? Ilmu pun bermanfaat. Ketika Rasulullah SAW, apa namanya, mentakwil mimpi bahwa Rasulullah SAW melihat manusia memakai pakaian yang berbeda-beda, ada yang pakainya sampai ke paha, ada yang sampai ke pusatnya, ada yang sampai ke dadanya. Dan kata Rasulullah, aku melihat Umar bin Khattab pakaiannya itu melabuh sampai tanah. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, din, agama. Kenapa agama disebut pakaian, Pak? Karena itu kepakaian, keimanan seseorang. Sebagaimana halnya pakaian itu menutup aurat, demikian pula agama itu menutup apa? Ya, aib seorang hamba. Ikhwata Islam, azakumullah. Nah, ini namanya takwil mimpi, Pak. Nah, kalau misalnya antum enggak tahu takwilnya, jangan dipaksa-paksain. Yang kedua juga, jangan disibukkan setiap kali mimpi, apa ya takwilnya? Apa ya takwilnya? Jangan, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, yang namanya mimpi itu bagaikan apa? Bagaikan burung yang terbang. Dan dia akan hinggap di saat ia ditakwil. Kalau dia tidak ditakwil, dia akan terbang. Udah biarin aja terbang. Iya. Makanya ya akhi, kalau kita mimpinya mimpi-mimpi buruk, apalagi enggak usah ditakwil-takwil lah. Tadi malam saya mimpi buruk. Kata Rasulullah, kalau mimpi buruk adabnya apa? Jangan diceritakan kepada orang, udah biarin aja. Kata Rasulullah, fa innahu la yadurru, itu tidak akan membahayakan dia, tidak akan. Dan juga kita enggak perlu, aduh, tadi malam saya mimpinya gini gini, gimana ini? Ah, enggak usah ya akhi, tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, terkadang beliau berijtihad. Terkadang beliau apa? Berijtihad. Yang kemudian para sahabat memberikan apa namanya, pendapat yang lain. Itu Rasulullah pernah, seperti dalam hadis ini, Rasulullah berijtihad, bagaimana kalau kita bertahan saja di kota Madinah, biarkan musuh masuk, kemudian kita akan berperang. Kaum Ansar tidak setuju, ya, tapi setelah itu mereka menyesal. Bagaimana kita menolak Rasulullah SAW? Di perang Badar juga waktu itu Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalau kita bertahan di sini saja? Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, yang engkau ucapkan ini berasal dari wahyu atau dari pendapat engkau sendiri, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu pendapatku sendiri. Kata sahabat ini, kalau itu pendapatmu, menurutku tidak cocok, ya Rasulullah. Kita maju sedikit, kita kuasai sumur-sumur di sana. Maka Rasulullah pun setuju dengan pendapat sahabat ini. Namun tentunya ya akhi, azakumullah, pada asalnya sabda-sabda Nabi itu berasal dari wahyu. Tidak bisa kita katakan itu ijtihad kecuali ada qarinah, apa, indikasi yang menunjukkan memang itu ijtihad. Wa ya, kita kembalikan kepada asalnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa, hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Iya. Dan sikap para sahabat ya akhi, terkadang ketika Rasulullah memerintahkan, terkadang para sahabat memberikan usulan yang lain. Apakah berarti para sahabat tidak mau mendengarkan perintah Rasul? Tidak. Karena mereka orang-orang yang faqih. Terkadang mereka melihat kepada qarinatul ahwal, indikasi yang menunjukkan bahwa ini hanya sebatas perkara yang sifatnya sunnah saja misalnya. Ya, atau irsyad ila ma huwa khair, bimbingan kepada yang lebih baik misalnya. Itu bisa terjadi, akhi. Ya. Seperti di zaman ini, di fatu Makkah. Fathu Makkah, di perdamaian Hudaibiyah. Waktu itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tahalul dan menyembelih kambing. Ternyata enggak ada sahabat yang menaati Rasulullah, saking keselnya terhadap isi perdamaian Hudaibiyah. Kesel banget. Akhirnya Rasulullah pun masuk ke Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan usulan, "Hai Rasulullah, maukah aku berikan usulan?" "Apa itu?" "Lakukan saja engkau sendiri. Cukur rambutnya sendiri, sembelih sendiri." Artinya ini memberikan qarinah bahwa yang Rasulullah perintahkan memang wajib, bukan perkara yang sunnah. Maka Rasulullah pun keluar, beliau pun cukur rambut sendiri, sembelih sendiri. Melihat itu para sahabat memahami bahwa ternyata perintah Rasulullah itu hukumnya harus dilakukan. Maka para sahabat tidak mau, mau tidak mau harus apa? Melakukannya juga. Iya. Makanya ya akhi, para sahabat itu belum butuh ilmu usul fikih. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sangat paham tentang bentuk-bentuk bahasa Arab. Yang namanya usul fikih itu kan mempelajari tentang apa, Pak? Tentang bentuk-bentuk bahasa Arab. Ini perintah, perintah ini hukumnya wajib apa enggak gitu kan. Ini larangan, larangan ini hukumnya haram apa enggak gitu kan. Bentuknya ini umum, ini khusus, ini mutlak, ini muqayyad. Iya. Para sahabat orang yang sangat paham, Pak, tentang masalah-masalah seperti itu. Mereka paham ini bentuknya umum, ini bentuknya khusus. Ketika firman Allah yang turun itu ya, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Iya. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Zulmin di sini nakirah. Fisyakin nafi dalam redaksi peniadaan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka memahami ini umum ke semua kezaliman. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan firman Allah ini. Wa ayyuna lam yadzim nafsah?" Siapa di antara kami, ya Rasulullah, yang tidak pernah menzalimi dirinya? Mereka memahami bahwa zalim di sini semua masuk macam-macam kezaliman. Baru kemudian Rasul menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zalim di situ adalah apa? Syirik. Berarti selama belum ada nas yang mengikatnya, mengkhususkannya, mereka memahami itu dikembalikan kepada keumuman dulu. Nah, itu yang kemudian tertera dalam kitab ilmu usul fiqh. Makanya kenapa di zaman sahabat kok para sahabat enggak pernah belajar ilmu usul fikih ke Rasulullah, enggak ada. Kenapa? Ya belum dibutuhkan, Pak. Mereka orang-orang yang sangat paham tentang redaksi bahasa Arab. Dan kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat meninggal dunia, banyak orang tidak paham bagaimana umum, khusus, mutlak, muqayyad. Mulailah Imam Syafi'i berbicara tentang masalah itu. Karena sangat dibutuhkan, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis selanjutnya hadis 1101. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan Al-Hakim. Dari jalan Muhammad bin Amr bin Sa'ad bin Al-Mundhir dari Abu Humaid As-Sa'idi, anna Rasulullah SAW kharaja yawma Uhudin, bahwasanya Rasulullah SAW keluar di hari di perang Uhud. Hatta idza jawaza thaniyatal wada', idza huwa bi Qutaybatin khashna. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar di perang Uhud, sehingga ketika Rasulullah telah melewati thaniyatul wada', tiba-tiba Rasulullah melihat sebuah pasukan kecil yang membawa banyak senjata. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man haula?" Siapa mereka itu? Faqalu, "Hadza Abdullah bin Abi Salul bin Ubay yasalul fi 600 min mawalihi min yahud min ahli Qainuqa." Maka mereka berkata, "Ini dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia membawa 600 pasukan dari mawalinya dari kalangan Yahudi Bani Qainuqa." Ya. Di mana mereka adalah kabilahnya Abdullah bin Salam. Qal waqad aslamu, kata Rasulullah mereka sudah masuk Islam. Faqalu la ya Rasulullah, belum hai Rasulullah. Qal qulu lahum fal yarji'u, bilang, katakan kepada mereka pulang saja. Fa inna la nasta'inu bil musyrikin 'alal musyrikin, karena kami tidak akan pernah meminta bantuan orang-orang musyrikin untuk menghadapi orang musyrikin lagi. Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan, kalau bukan karena Sa'ad bin Al-Mundhir tidak meriwayatkan darinya kecuali Muhammad ini dan Abdurrahman bin Sulaiman bin Al-Ghasil. Dan Ibn Hibban telah menyebutkannya dalam As-Siqat. Dan Al-Hakim menyebutkan syahid dari hadis Habib bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW waktu itu ingin perang, dan aku bersama seseorang dari kaumku, dan kami waktu itu belum masuk Islam. Lalu kami berkata, inna nastahi an yashhada qaumuna mashhadan la nashhaduhu ma'ahum, kami merasa malu kalau kaum kami berperang ternyata kami tidak ikut berperang, karena orang ini belum masuk Islam sementara kaumnya sudah masuk Islam. Qal aw aslamata qulna la, atau kalian aslamtuma, atau kalian masuk Islam saja, gimana? Kata mereka, kami tidak mau. Qal fala nasta'in bil musyrikin 'alal musyrikin, kata Rasulullah, kalau begitu kami tidak akan meminta bantuan orang musyrikin untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Iya. Qala fa aslamna, ia berkata, kami pun masuk Islam, wa syahidna ma'ahu, kami pun juga menyaksikan perang bersamanya. Iya. Sampai akhirnya dikeluarkan At-Tahawi, Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad, demikian pula Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Iya. Namun di dalamnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan jarh dan ta'dil, akan tetapi ini bisa mengangkat. Dan ia mempunyai hadis syahid lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Imam At-Tahawi, Imam Ahmad, dari jalan Malik, dari Al-Fudail bin Abi Abdullah, dari Abdullah bin Niyar Al-Aslami, dari Urwah ibn Zubair darinya. Ya. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini, akhi, menunjukkan Rasulullah tidak mau meminta bantuan kepada orang. Rasulullah SAW tidak mau minta bantuan kepada orang non-muslim untuk menghadapi orang non-muslim lagi. Namun terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah kita kaum muslimin meminta bantuan non-muslim ketika menghadapi orang-orang non-muslim, atau tidak boleh? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dalilnya ini. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna la nasta'inu bil musyrikin 'alal musyrikin. Kami tidak akan pernah meminta pertolongan orang-orang musyrikin untuk menghadapi orang-orang musyrikin lagi. Ini dalilnya, Pak. Pendapat yang kedua mengatakan boleh bila diperlukan. Ya, bila diperlukan, seperti kaum muslimin jumlahnya sedikit. Syaratnya yang kedua lagi, orang-orang kafir yang hendak membantu orang Islam ini memang betul-betul dipercaya, bukan apa namanya, tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang pura-pura gitu, Pak. Kadang orang-orang kafir pura-pura aja gitu, Pak. Maka kalau kita misalnya kita yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan apa namanya menusuk kaum muslimin dari belakang, enggak masalah. Dalilnya itu di perang Khaybar. Di perang Khaybar Rasulullah meminta bantuan Yahudi Banu Qainuqa. Demikian pula di perang Hunain. Di perang Hunain pun Rasulullah SAW meminta bantuan seorang musyrik. Dan mereka mengatakan, adapun hadis yang menunjukkan dilarang atau Rasulullah tidak mau minta bantuan kepada orang musyrikin, itu terjadi perang Uhud. Sedangkan perang Khaybar jauh setelah perang Uhud. Sehingga ya, hadis yang menyebutkan tentang kami tidak mau minta bantuan kaum musyrikin dengan kaum musyrikin, kata mereka sudah mansukh. Sudah apa? Sudah mansukh. Allahu a'lam, ya. Kalau kaum muslimin, ya akhi, memang mereka itu tidak membutuhkan orang-orang musyrikin, lebih baik tidak dulu. Dan sebetulnya hadis ini untuk dikatakan mansukh juga sebetulnya tidak bisa, ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa Rasulullah SAW di waktu perang Uhud itu Rasulullah memang tidak butuh dan tidak menginginkan. Dan kaum muslimin kuat insyaAllah biiznillah. Adapun di perang Khaybar, Rasulullah minta bantuan karena memang dibutuhkan. Iya, kalau memang itu apa? Dibutuhkan. Maka dari itu akhi, pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, boleh meminta bantuan kepada non muslim untuk menghadapi non muslim lagi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dibutuhkan. Syarat yang kedua, ya, orang-orang non muslim yang membantu kaum muslimin ini memang orang-orang yang ikhlas mau membantu gitu. Bukan karena tujuan untuk mengkhianati nanti. Ya. Wallahu a'lam. Hadis 1102. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Thabit dari Anas bin Malik, an ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna wa hum yahfirun al-Khandaq, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Wa an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: Allahumma innal khayra khayrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Wa ata Rasulullah SAW bi khubz, wa utiya Rasulullah SAW bi khubzin alaihi ihalatun sanikhah fa akalu minha wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal khayru khayrul akhirah. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit persiapan perang Khandaq, ya, mereka bersyair, mereka berkata apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kami lah yang membaiat Nabi Muhammad. Alal jihadi ma baqina abada, untuk senantiasa berjihad selama kami masih hidup. Iya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga membalas mereka dengan mengucapkan, Allahumma innal khaira khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, maka ampunilah dosa-dosa orang-orang ansar dan kaum muhajirin. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW, ya, roti yang terbuat dari gandum. Lalu kemudian para sahabat pun makan darinya. Sementara Nabi SAW bersabda, innamal khairu khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan yang hakiki itulah kebaikan akhirat. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan akhi, yang pertama, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang mereka begitu setia untuk membela, ya, Rasulullah SAW, membela agama Allah. Mereka sudah mengorbankan, ya, harta, jiwa dan raga di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum muhajirin dan ansar. Makanya Allah memuji orang-orang muhajirin dan ansar dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Bayangkan kaum muhajirin, mereka hijrah meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, karena betul-betul iman kepada Allah. Kemudian mereka pun berjihad, mereka pun juga, ya, memperjuangkan agama dengan darah dan harta mereka. Subhanallah. Kemudian di zaman sekarang ada orang dengan seenaknya mengatakan kaum muhajirin dan ansar kafir, mereka itu murtad. Itu orang Syiah Rafidhah. Fala ilaha illallah. Sementara perjuangan mereka membela agama luar biasa. Pengorbanan mereka luar biasa, Pak. Rasa cinta mereka kepada Rasulullah luar biasa ya akhal Islam. Iya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum, Rasulullah SAW juga ya memberikan tanda siapa mukmin. Mukmin itu adalah orang yang mencintai Ansar. Dan orang yang membenci Ansar kata Rasulullah munafik. Iya. Rasulullah SAW mengatakan hubbul ansar iman, mencintai ansar itu keimanan dan membenci ansar itu kemunafikan. Sementara kita lihat mereka membenci ansar, mereka mengkafirkan ansar. Subhanallah ikhwata islam azakumullah wa iyakum. Hadisnya juga menunjukkan akhi, kita ambil faidah yang kedua, bolehnya bersyair selama kata para ulama syair itu tidak mengandung hal-hal yang di dalamnya kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia. Kalau sebatas syair saja rojaz enggak apa-apa, Pak. Namun Rasulullah SAW melarang kita memperbanyak syair. Artinya jangan memperbanyak syair, menghafal syair, jangan. Karena kata Rasulullah SAW, lam yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair, oleh lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Makanya subhanallah di zaman sekarang terkadang orang itu ya kalau nyanyi aja hafal, Pak, banyak nyanyian-nyanyian. Al-Quran tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati seorang muslim, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta nyanyian dia tidak akan cinta Al-Quran, dan orang yang cinta Al-Quran dia tidak akan cinta nyanyian. Iya. Maka tidak layak seorang mukmin hidupnya hanya untuk bernyanyi, nyanyi, nyanyi. Masya Allah. Kita lihat terkadang di Indonesia ini Masya Allah pemuda-pemuda kalau jadi penyanyi itu bangga banget, Pak. Padahal Allah mengatakan apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti oleh orang-orang yang ghawun. Ghawun itu apa? Orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Mana ada majlis penyanyi itu dihadiri ulama, Pak? Iya. Tidak mungkin ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Maka dari itu akhi, kita sebagai seorang mukmin ya sekali-kali syair boleh, sekali-kali bersenandung boleh, enggak apa-apa, selama senandung itu isinya kebaikan dan memberikan semangat ya, itu enggak masalah. Adapun syair-syair cinta yang kita dengar ini jelas tidak boleh ya akhi, ya tidak layak, apalagi antum sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya menghafal hal-hal seperti itu. Kita sibukkan ngapalin Al-Qur'an, ngapalin hadis. Al-Qur'an aja berapa udah belum kita hafal. Hadis juga berapa banyak yang belum kita hafal. Jangan kita kemudian apa namanya sibukkan untuk menghafal selain itu. Nah, ya, terlebih anak-anak ya, Fi. Antum lihat anak-anak yang selalu diajarin nyanyian lebih susah menghafalin Al-Qur'annya. Kenapa? Karena dia kalau sudah gandrung sama nyanyi, malas ngapalin Quran. Malas ngapalin Quran. Makanya tidak bisa digabung antara nyanyi dengan Al-Quran, enggak bisa digabung. Al-Quran ya Al-Quran. Iya. Maka dari itu ya akhi anzakumullah wa yakum, kita sebagai kaum mukminin ya lebih mencintai Al-Quran daripada syair-syair atau nyanyian-nyanyian. Hadis ini juga ya akhi menunjukkan kebaikan yang hakiki adalah kebaikan kehidupan akhirat. Kebaikan dunia tidak ada apa-apanya, kesenangan dunia pun juga sementara. Sedangkan kebaikan dan kesenangan akhirat itulah yang kekal. Makanya Pak, kata Ustaz Maududi apa? Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis satupun ayat atau hadis yang memuji dunia. Betul. Antum baca dalam Al-Quran Enggak ada satupun ayat yang memuji dunia, tidak ada. Iya. Tidak ada dalam hadis yang memuji dunia, tidak ada. Yang ada adalah celaan, celaan, celaan. Rasulullah pernah bersabda kepada, ya hadisnya sudah pernah lewat kita. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat Abu Dzar, "Akal tahi Abu Dzar, kamu makan apa? Sudah makan Abu Dzar? Sudah. Lalu makanan itu jadi apa? Ila madza yasir?" Kata Abu Dzar, "Ila ma'arafta ya Rasulullah." Kepada sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah. Maksudnya kepada jadi kotoran gitu ya. Kata Rasulullah, itulah perumpamaan kehidupan dunia. Seenak apapun makanan yang kita makan, keluarnya ya bau-bau juga, Pak. Ya enggak, Pak? Antum beli makanan yang mewah, yang mahal, wah yang paling enak, keluarnya bau-bau juga. Kata Rasulullah, itulah dunia. Ternyata perumpamaan dunia itu, kata Rasulullah, seperti apa? Kotoran kita sendiri. Masya Allah, ya kota Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah mengatakan, innamal khairu khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan yang hakiki itu kebaikan akhirat. Allah juga berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Kata Ali bin Abi Thalib, inna dunya wal akhirah likulli minhuma banun. Dunia dan akhirat itu masing-masing punya anak. Fakunu min banil akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Ya. Kita jangan menjadi anak-anak dunia, Pak. Kita jadikan dunia itu sebatas apa? Wasilah untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Kita berusaha, ya. Yang menjadi yang paling kita dahulukan adalah akhirat, akhirat. Bahkan tujuan kita akhirat. Maka dari itu ya akhi, a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an mengecam orang-orang yang lebih mencintai dunia. Alladzina yastahibbuna hayata dunya 'alal akhirah, kata Allah. Ini orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada apa? Kehidupan akhirat. Iya, na'udzubillah. Hadis 1103. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Israil bin Yunus, dari Asy'ats bin Abi Sya'tha, dari Abu Burdah, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah, ia berkata, "Marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradan ishtadda minhu dajaruhu aw waja'uhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, di mana sakitnya itu sangat keras sekali. Aku berkata, "Ya Rasulullah, innaka latajza aw tadjar." "Hai Rasulullah, aku melihat engkau ini sakitnya keras sekali, hai Rasulullah. Law fa'alat imra'atun minna ajibta minha." Kalaulah ada wanita di antara kami yang terkena penyakit engkau, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang engkau merasa heran padanya. Maka Rasulullah bersabda, "Awama alimti annal mu'min yushaddad 'alaihi liyakuna kafaratan li khathayah?" Apa kamu tidak tahu, hai Aisyah, seorang mukmin itu lebih keras ujiannya, ya, supaya menjadi penebus dosa-dosa dia. Masya Allah, ya. Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Perhatikan ya akhi, ternyata orang Islam itu lebih keras siksaannya. Apa maksudnya? Ujiannya di dunia dibandingkan dengan orang kafir. Kenapa? Kebaikan untuk kita. Makanya kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini kok rata-rata yang minta-minta orang Islam, yang jadi tukang beca orang Islam, yang nyari tukang puntung rokok orang Islam, apa namanya, nyari apa sih, ya bukan kaleng-kaleng bekas-bekas orang Islam. Orang Islam susah-susah kere-kere. Tapi antum lihat orang-orang non-muslim, ih kaya-kaya ya. Antum jangan tertipu. Ya. Allah mengatakan, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun, thumma ma'wahum jahannam. janganlah menipu kalian kebebasan mereka, ya, orang-orang kafir itu dalam kehidupan dunia itu kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW pernah Umar bin Khattab masuk ke kamarnya Rasulullah. Dilihatnya Rasulullah SAW tidur di atas kasur yang terbuat dari sabut kurma. Yang apabila Rasulullah tidur gempeng di sini apa? Berbekas. Dilihatnya setengah karung kurma untuk makannya selama sebulan. Tidak ada apa-apa. Maka melihat itu Umar bin Khattab menangis. Lalu kata Umar, "Hai Rasulullah, bukankah kami di atas kebenaran? Tidakkah engkau lihat orang-orang Persia dan Romawi bagaimana Allah memberikan kepada mereka kekayaan sementara mereka di atas kebatilan mereka, ya Rasulullah? Bukankah kita lebih berhak dan lebih layak dari mereka, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Apakah kamu merasa ragu dengan agama ini, hai Umar? Mereka itu suatu kaum, mereka itu kaum yang dipercepat kesenangannya dalam kehidupan dunia. Makanya orang beriman tuh, Pak, ya, hidupnya enggak lepas dari ujian, cobaan. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Iya. Enggak masalah orang Islam tuh banyak yang kere, yang miskin, enggak masalah. Yang masalah itu kalau udah kere, miskin, imannya juga kere itu. Udah enggak pernah sholat, senangnya nyabung ayam, berjudi, miskin lagi, aduh. Khosirat dunia wal akhirah. Ini orang, ya, merugi dunia dan akhirat. Ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Makanya dari itulah, ya akhi, a'azakumullah wa iyakum, kewajiban kita adalah untuk mempertebal akidah-akidah mereka dan meyakinkan, wahai kamu, kenapa hidupmu kok selalu tidak lepas dari ujian demi ujian? Itu semuanya kebaikan buat kita, ya akhi. Ya, orang-orang beriman tuh kesenangannya di dunia dikasih, alhamdulillah. Orang-orang bertakwa juga dikasih rezeki, Pak, alhamdulillah, Pak. Ya. Di dunia dikasih rezeki, tapi di akhirat tidak mengurangi. Sedangkan orang kafir, kata Rasulullah, kalau dia berbuat baik, Allah hanya berikan balasan di dunia saja. Sehingga ketika mereka kembali kepada kehidupan akhirat, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun juga. Makanya, ya akhi, a'azakumullah wa iyakum, orang Islam, ya, terkadang Allah lebih berikan ujian yang lebih susah, lebih keras. Bahkan kata Rasulullah apa? "Inna hadhil inna ummati ummatun marhumah." Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. "Laisa laha adzabun fil akhirah." Mereka tidak diazab di akhirat. Maksudnya tidak diazab kekal. "Wa innama adzabuha fid dunya," tapi azab mereka hanya di dunia saja. Dengan apa? "Bil qatl," dengan dibunuh. "Wazzalazil," dengan gempa bumi. "Wal fitan," dan berbagai macam ujian dan cobaan. Makanya lihat, di dunia ini yang dibunuh selalu orang Islam, Pak. Di Rohingya, di Myanmar, di mana-mana, orang Islam yang dibunuhi. Kenapa, Pak? Apa Allah tidak sayang? Sayang. Justru dengan cara itulah Allah menggugurkan dosa-dosa mereka. Karena mereka sudah terlalu banyak berbuat dosa, akhirnya Allah, ya, jadikan pembunuhan itu sebagai kafarat buat mereka. Ya. Karena kita lihat ternyata di negeri-negeri yang kaum muslimin dibunuhi, rata-rata ternyata mereka tidak peduli sama agama. Muslim sih muslim, tapi mereka berbuat syirik, mereka berbuat berbagai macam apa namanya kemaksiatan. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka hal-hal seperti itu sebagai apa? Kafarat buat mereka. Buat orang Islam kafarat. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan azab mereka hanya di dunia saja. Dengan apa? Dibunuh. Dengan apa? Gempa bumi, tsunami, dan berbagai macam musibah-musibah yang lain. Kalau kita di Indonesia, kok banyak banget sih musibah yang menerpa, musibah lagi. Ya karena dosa-dosa kita juga. Tapi insya Allah itu sebagai kafarat buat orang yang beriman. ya, gunung yang meletus, tsunami yang menimpa, gempa bumi ya, yang menghancurkan dan yang lainnya, itu buat orang Islam kafarat semuanya, menggugurkan dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Ya. Adapun orang-orang yang non muslim mati di atas seperti itu, diadab di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Tampaknya sudah masuk isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berkorban satu ekor sapi dengan cara patungan? Sebutkan dalilnya. Dalilnya dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW menjadikan unta atau sapi bisa mencukupi untuk 7 orang. Maka boleh ya, 7 orang patungan untuk beli satu sapi. Sekarang jadi permasalahan, mana yang lebih utama? Saya patungan 7 orang beli satu sapi atau beli seekor kambing? Yang paling utama adalah mana yang lebih berharga, lebih utama. Kalau satu, antum patungan 1 orangnya 3 juta misalnya, tapi antum beli kambing 1 ekor harganya 5 juta, tentu ini lebih utama dong daripada yang patungan. Iya. Apakah doa bisa merubah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah? Memang ada hadis, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali apa? Doa. Namun sebetulnya Pak, doa itu adalah termasuk takdir. Saya berikan contoh. Lapar takdir bukan? Lapar takdir bukan Pak? Antum yang namanya lapar sudah takdirkan belum? Hah? Iyalah. Sekarang menolak lapar dengan apa? Menolak lapar dengan apa? Cari makan. Makan. Berarti lapar itu takdir. Menolak lapar ya dengan makan. Maka makan itu menolak takdir lapar. Demikian pula doa menolak takdir karena termasuk sebab. Bisa difahami tidak? Iya. Yang ada dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Iya. Akan tetapi kita tidak pernah diberitahu tentang takdir kita yang akan di masa depan, kita tidak tahu, Pak. Makanya kita ini tidak diperintahkan untuk mikirin takdir, capek, Pak. Enggak bakalan ketemu. Nanti saya takdirnya di neraka apa di surga, ya. Nanti capek-capek saya beramal ternyata takdirnya di neraka lagi. Ini orang bodoh ini. Saya katakan orang bodoh kenapa? Karena tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kata Rasulullah SAW, intas dukillah yasduka. Jika kamu memang jujur kepada Allah, Allah jujur kepada kamu. Syaratnya satu, jujur. Kita semua jujur mencari surga, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan kita, ya. Insyaallah tidak mungkin tiba-tiba Allah sesatkan kita kecuali kalau memang kita yang menginginkan kesesatan, ya akhal Islam, jazakumullah wa iyyakum. Ya. Orang yang baru meninggal kita bacakan Al-Qur'an, apa itu bisa mengurangi dosa-dosanya dia? Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat beliau yang paling masyhur mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama madhab syafi'iyah, diantaranya Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata Imam Ibn Kathir, ya, Imam Syafi'i atas pendapatnya yang paling kuat dan masyhur berpendapat dengan berdasarkan ayat ini bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Hal ini juga dikarenakan kata Ibnu Katsir tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat kecuali dengan sanad-sanad yang sangat lemah, tidak pula para tabi'in. Lalu beliau mengatakan laukan akhiran la sabakuna ilaih, kalau itu perkara yang baik tentu Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendahului. Ya. Oleh karena itu ya akhwal Islam, kita sering mendapatkan riwayat Rasulullah ziarah kubur, tapi tidak pernah Rasulullah membacakan Al-Quran buat si mayat, tidak pernah, kecuali dalam hadis-hadis yang sangat lemah atau palsu. Iya, seperti hadis yang mengatakan siapa yang membacakan surat Qul huwallahu ahad 11 kali, hadisnya palsu. Iya. Demikian pula riwayat bahwa Ibnu Umar berwasiat untuk dibacakan Al-Baqarah kalau beliau meninggal dunia, untuk dibacakan apa? Al-Baqarah di kuburannya. Hadisnya juga lemah karena dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Iya. Sehingga tidak bisa jadikan hujah. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan, padahal orang yang paling sayang kepada umatnya siapa? Rasulullah. Tapi tidak pernah Rasulullah ketika ziarah kubur Rasulullah mengirimkan bacaan Al-Quran, tidak pernah. Suatu malam Rasulullah SAW ya, disuruh oleh Allah untuk pergi ke Baqi. Baqi itu perkuburan para sahabat. Maka Rasulullah pun tidak ingin membangunkan Aisyah, Rasulullah pun keluar pelan-pelan. Rupanya Aisyah merasa Rasulullah kok pergi pelan-pelan, mau kemana ini? Akhirnya Rasulullah pun pergilah ke kuburan Baqi, sementara Aisyah di belakang menguntit. Ya. Maka Rasulullah pun ia berdoa. Setelah selesai ia berdoa selesai, Rasulullah pun pulang. Aisyah pun langsung lari terbirit-birit. Ketika Rasulullah sampai di rumah Aisyah, didapati Aisyah lagi kecapean. Kata Aisyah, kata Rasulullah, "Hai Aisyah, apakah kamu tadi depanku yang berkelebat hitam itu?" "Betul ya Rasulullah." Maka Rasulullah marah, maka Rasulullah memukul dada Aisyah dan berkata, "Apakah kamu hendak menganggap bahwa Rasulnya itu pengkhianat, hai Aisyah?" Iya. Maka Aisyah langsung mengalihkan pembicaraan. Apa kata Aisyah? "Hai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca ya Rasulullah?" Iya. Kata Rasulullah, "Ucapkan assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Cuma itu saja yang Rasul ajarkan, sementara Aisyah radhiyallahu anha minta diajarkan apa sih bacaan yang beliau bisa baca di ketika ziarah kubur. Rasulullah hanya mengucapkan itu saja. Dan kaidah usul fiqih mengatakan watarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Rasulullah tidak mengatakan bacakan surat Yasin Aisyah, bacakan surat ini, enggak. Juga Rasulullah SAW dalam riwayat itu tidak juga membacakan ayat-ayat Al-Quran, beliau hanya mendoakan saja. Maka dari itulah pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat jumhur, bahwa tidak sampai pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai bacaan Al-Quran kepada mayat. Pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat, yang paling masyhur ya. Allahu a'lam. Bolehkah seseorang mengambil pendapat ulama yang berbeda manhaj? Maksudnya manhaj apa ya? Maksudnya selain ahlu sunnah begitu. Kita mengambil pendapat dari selain ahlu sunnah. Seperti apa? Syiah? Jangan, Pak. Khawarij? Jangan. Seperti apa? Iya. Pada asalnya tidak boleh. Karena pemikiran-pemikiran mereka yang menyesatkan itu, kata Syekhul Islam apa Syekh Saleh Suhaimi, mereka itu mendasarkan pemikiran mereka di atas kesesatan. Nah, kalau ternyata salah satu pendapat mereka kebetulan ya sesuai dengan ahlu sunnah, tidak serta merta menjadikan mereka sebagai ahlu sunnah. Berbeda dengan orang yang memang mendasarkan keilmuan dan kaidahnya di atas sunnah, di atas yang hak. Terkadang ia jatuh kepada kesalahan, tidak serta merta kita katakan ia keluar dari ahlu sunnah. Maka dari itu, akhi, kenapa sih harus mengambil dari orang yang tidak mengikuti ahlu sunnah? Bukankah ahlu sunnah itu adalah keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya? Apa tidak cukup dengan para ulama ahlu sunnah? Sudah cukup, akhi, sudah cukup. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti dan jangan membuat-buat yang baru. Kalian sudah cukupi. Apa enggak cukup dengan Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ulama yang sangat banyak berkah-berkah? Ya, cukupkan dengan mereka, ya akhi. Kitab-kitab mereka sangat banyak. Sibukkan dengan mempelajari kitab-kitab mereka, ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kita semua mengimani takdir, Ustaz. Tapi kenapa ya terkadang timbul perasaan takut menghadapi masa depan? Karena iman kepada takdirnya lemah. Sebab kalau imannya kepada takdirnya kuat, gak bakalan takut. Kenapa harus takut? Orang rezeki sudah Allah jamin kok, ngapain? Yang terpenting kan yang kita itu gak usah mikirin masa depan, Mas. Yang penting bagaimana saya berusaha selesai. Yang memberikan apa namanya takdir rezeki Allah Rabbul Izzat wal Jalal. Kalau antum merasa ketakutan, aduh gimana ya masa depanku, aduh ngapain ditakuti, akhi? Iya. Tidak perlu kita takut dengan masa depan. Yang kita takut ini, kita ini surga apa neraka, ini yang kita pikirin nih, gitu loh. Kita ini bakal masuk neraka apa enggak, masalah miskin apa enggak, semua sudah takdirkan Allah SWT. Dan yakin saja, orang yang bertakwa pasti diberikan rezeki, enggak mungkin enggak dikasih rezeki. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Rasulullah, innahu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan mati, jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya habis. Kalau antum enggak dapat rezeki lagi, artinya antum meninggal. Antum meninggal dunia, selesai, enggak dapat rezeki lagi, habis rezekinya. Tapi selama antum hidup, rezeki terus akan turun, turun, turun. Jadi ngapain kita harus takut dengan masa depan? Iya. Tidak perlu kita khawatir, akhi, dengan masa depan. Tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mimpi gigi copot bisa ditakwil, Ustaz? Anggota keluarga kita ada yang mau meninggal, enggak tahu saya, Pak. Kenapa ya Ustadz di negara-negara kawasan benua Arab itu sejak Rasulullah sampai sekarang tidak ada kedamaian, Ustadz? Padahal orang Islam kan agamanya damai harusnya. Pak, sebetulnya Islam itu agama damai dan selalu menganjurkan kepada kedamaian. Tapi non-muslim itu gak mau orang Islam itu damai. Iya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau kaum muslimin itu apa? Damai. Maka orang Yahudi dan Nasrani berpikir, bagaimana caranya umat Islam terus menerus apa? Berperang, berperang, berperang. Nah, itu yang mereka cari caranya bagaimana. Iya. Di zaman Umar bin Khattab ada peperangan? Tidak ada. Peperangannya hanya merawan orang-orang di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada. Di akhir khilafah Utsman, iya. Di zaman Ali bin Abi Thalib, iya. Ketika perang melawan Muawiyah. Tapi di zaman Muawiyah berkuasa, aman kembali. Iya. Demikian pula dalam khilafah Umayyah, ya, selama beberapa abad pun aman, tidak ada apa, ya, peperangan, sampai kemudian muncul Banu Abbasiyah, yang kemudian terjadi perang antara Banu Umayyah dengan Banu Abbasiyah, menjadi dua daulah waktu itu, yang kemudian hancurlah daulah Umayyah oleh daulah Abbasiyah. Demikian terus memang terjadi peperangan. Kenapa? Pertama, memang betul kata para ulama, semakin jauh dari zaman kenabian, semakin manusia jauh dari keilmuan, sehingga muncul apa? Hawa nafsu. Akhirnya apa? Adanya orang-orang yang tamak dan rakus terhadap apa? Ya, kedudukan, terhadap dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Ya, sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Ternyata yang Rasulullah khawatirkan terjadi, umat Islam apa? Saling membunuh, saling itu. Maka dari itu akhi, sebetulnya memang ya, kata para ulama, sebab-sebab kaum muslimin berperang itu sebabnya dari dua sebab. Sebab yang pertama dari luar, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha bagaimana caranya umat Islam itu apa? Selalu ribut dan ribut. Sebab yang kedua dari dalam sendiri, adanya orang-orang yang pikirannya itu orientasinya dunia, yang dia pikirkan bagaimana mendapatkan kedudukan, bagaimana mendapatkan harta, bagaimana mendapatkan apa, kekuasaan, itu yang dipikirkan. Contoh saja, jangan jauh-jauh di Indonesia lah Pak, yang di Arab, di Indonesia itu para penguasa muslimnya rata-rata yang dipikirin cuma kekuasaan, bagaimana cara dapat kekuasaan, bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan. Sementara ya, yang non muslimnya berpikir bagaimana bisa menguasai negara ini, bisa mereka menguasainya. Sementara kaum musliminnya juga sibuk dengan dunia, ya, kekuasaan, harta dan yang lainnya. Sementara orang-orang Nasrani itu ya terus merapatkan barisan mereka untuk apa? Bisa menguasai negeri ini. Ya, Allahu a'lam. Ya, kalau penguasa negeri kita yang muslim ini tidak mau sadar, susah rasanya Pak. Ya, kita berusaha untuk terus mendoakan ya agar Allah memberikan kesadaran. Allahu a'lam. Kalau kita masbuk salat Jumat, apakah kita menambah rakaat yang tertinggal? Ya jelaslah, masa enggak? Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau antum masbuk di rakaat kedua, jadi antum mau 1 rakaat aja udah selesai gitu, enak aja. Ya, tambah lagi 1 rakaat. Ya. Nah, kalau misalnya antum dapatnya rakaat terakhir, apakah kita sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Misalnya kita datang dalam keadaan imam sedang tahiyat akhir, otomatis kita tidak mendapatkan 1 rakaat pun juga. Ya, sebab banyak ulama mengatakan dia hendaknya sholat 4 rakaat duhur. Dia hendaknya sholat 4 rakaat. Sering ada undangan pernikahan Ustaz, resepsi. Namun tidak ada yang sesuai syariat, maksudnya banyak maksiatnya, apakah tetap wajib hadir? Akhi, pada asalnya pertama mendatangi undangan itu wajib. Kata Rasulullah, wa man lam yujibid da'wah faqad asha Abul Qasim. Siapa yang tidak mendatangi undangan, maka ia telah memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asha Allah. Namun apabila di tempat walimah itu ada maksiatnya, maka kita hanya diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, datang sambil mengingkari, atau pulang. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah diundang oleh seorang sahabat walimah. Ketika beliau masuk, ternyata ada gambar-gambar bernyawa dipajang. Rasulullah langsung pulang. Rasulullah langsung apa? Pulang. Ibnu Mas'ud juga pernah langsung pulang. Iya. Kecuali kalau antum memang mampu, bisa bagi dangdutan antum langsung naik ke atas, diminta speakernya, mas pinjam dong speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ini perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Berani gak antum gitu? Enggak, ya udah pulang aja. Lalu gimana Ustaz? Kalau ini masalahnya saudara kita, kalau enggak datang bisa ribut atau gimana atau gimana? Ya udah coba antum datang di waktu belum dimulai acara yang maksiatnya itu, Pak. Ya mungkin pas akadnya datang atau gimana. Kalau memang dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar. Walaupun pada asalnya sebetulnya ya, kita menghadiri acara-acara yang ada maksiatnya sebetulnya tidak diperkenankan, supaya kita tidak termasuk yang pertama yang meramaikan tempat-tempat maksiat. Yang kedua, kalau ternyata Allah turunkan azabnya, kita enggak kena. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi setan-setan bisu. Tuh enggak setan bisu. Iya, tidak bisa mengingkari, hanya bisa diam. Iya. Namun tetap melihat kepada maslahat dan mudarat. Kalau memang ternyata datangnya kita akan menimbulkan maslahat yang lebih besar daripada mudaratnya itu, silakan datang. Atau malah menimbulkan mudaratnya yang lebih besar kalau kita tidak datang, silakan datang. Iya, Allahu a'lam. Saya pernah bermimpi, Ustaz, berdiam di masjid, lalu datang orang berpakaian putih mendekati saya. Lalu disuruhnya saya untuk membagikan air putih kepada lingkungan sekitar masjid. Lalu orang itu pergi dengan sendirinya. Ya, maksudnya apa ya? Ya, maksudnya antum suruh nuntut ilmu dan menebarkan ilmu. Ya, maksudnya antum disuruh menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Saya bekerja di perusahaan di bidang pembuatan alat-alat musik. Dah lu, antum tahu enggak hukumnya musik itu apa? Kalau antum sudah tahu musik itu haram, enggak boleh, sebetulnya jawabannya sudah tahu deh antum tuh. Ya, enggak perlu ditanyakan lagi. Kalau antum sudah paham hukumnya, ya udah, sekarang antum berpikir yang pertama bagaimana mencari rezeki yang halal. Yang kedua, jangan takut dengan masa depan. Insyaallah kalau antum yakin, tawakal, bekerja, Allah berikan yang lebih baik. Kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah tidak mengatakan yang lebih banyak loh. Allah mengatakan, Rasul mengatakan yang lebih baik. Tawadhu itu apa ya Ustaz? Tawadhu itu kebalikan sombong. Sombong itu apa? Sombong itu artinya, kata Rasul apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Berarti kebalikan tawadhu apa? Selalu menerima kebenaran dari mana saja datangnya. Yang kedua, dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya, itu tawadhu. Saya seorang musyrif, sangat bingung mengontrol anak-anak didik agar tidak melakukan perbuatan atau perkataan sia-sia. Padahal saya sudah menasihatinya walaupun hanya sesekali. Tolong solusinya, Ustaz. Mungkin yang pertama antum butuh memberikan contoh aja dulu. Sambil antum memberikan nasihat sedikit-sedikit, tapi sambil memberikan contoh. Iya. Karena yang terpenting itu contoh. Sebab kalau antum memberikan nasihat tapi antum sendiri yang melakukannya, bagaimana antum akan bisa dijadikan sebagai sebuah contoh? Kemudian juga ya, kita juga jangan terlalu syadid, Pak. Karena orang terkadang kalau disuruh, kamu jangan ngomong sia-sia, akhirnya mau bercanda gak boleh, mau ini gak boleh, jadi kayak kaku banget, kayak patung jadinya. Ya, jangan begitu ya. apalagi mereka anak-anak, yang namanya anak-anak masih senang bermain sana sini gitu kan. Juga harus melihat ya fisikologis mereka yang terbaik seperti apa. Tidak ada dalam satu ayat pun dan satu hadis pun menerangkan tentang kebahagiaan dunia. Hah? Enggak, ini ucapannya salah ini. Saya mengatakan tidak ada dalam satu ayat pun dan hadis pun yang memuji dunia, bukan tentang kebahagiaan dunia. Kalau masalah kebahagiaan dunia, Allah Rasul Allah mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Itu kan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tolong dipahami dengan benar. Iya. Sementara tempat ana bekerja mendirikan serikat dan selalu menuntut kesejahteraan. Apakah menuntut kesejahteraan suatu hal yang tidak diperbolehkan? Boleh, tapi jangan berlebihan, Mas. Minta kesejahteraan dari perusahaan, ya, tapi terlalu berlebihan sehingga perusahaan tidak mampu untuk memberikannya. Terkadang banyak pekerja, ya, maunya dikasih kesejahteraan tapi kerjanya asal-asalan. Yang kedua, al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan atas syarat mereka. Dahulu kamu ya syarat ketika akad masuk kerjanya bagaimana dengan perusahaan itu? Kalau ternyata antum setuju dengan peraturan perusahaan, kami punya peraturan begini begini begini begini, kamu setuju enggak? Ya udah setuju, ya udah berarti kamu harus mengikuti syarat. Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka, lakukan sesuai dengan syarat di awal. Ada apa kemudian minta hak lagi, minta hak lagi? Kayaknya dulu waktu kamu kerja juga enggak pernah kami ya mengatakan begitu. Ya sudah, kalau kamu enggak mau kerja di sini alhamdulillah, enggak kerja juga fadhol. Mungkin perusahaan akan berpikir udah kamu pergi ajalah sono. Ya. Terkadang ini sih berlebih-lebihan, Pak. Minta apa kesejahteraan, minta uang ini. Akhirnya apa, perusahaannya puyeng. Bingung. Ya, padahal di awal mereka diterima bekerja enggak pernah perusahaan memberikan harus memberikan begini dan begitu misalnya. Kecuali kalau memang sudah menjadi sebuah kesepakatan di negara ini. Ya, peraturan bahwa perusahaan itu harus begini, begini, begini, begini, begini. Berarti memang enggak masalah. Tapi kalau ternyata berlebihan itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.